Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan 'ala 'abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Hadaratil afadil sadatil masyayikh wal asatidah al-aizah. Para sesepuh, bini sepuh. Para pengurus, pengasuh, guru-guru madrasah Qudsiyah. Para pejabat yang hadir, baik Polri, TNI maupun sipil, khususnya Ibu Kapolsek. Para hadir sekalian, teristimewa keluarga besar Al-Qudsiyah rahimakumullah. Pertama-tama, saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memperkenankan saya pada hari ini, pada malam hari ini, sowan di kawasan suci Al-Qudsiyah ini dalam rangka seabad Madrasah Qudsiyah. Mudah-mudahan perjumpaan kita di majlis yang baik, dalam rangka yang baik, dengan niat yang baik ini, mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barokah, manfaat, fid dini wa dunya wal akhirah. Saya juga tidak lupa mengucapkan selamat kepada pengurus dan panitia yang sudah melaksanakan acara edan-edanan ini. 7 hari penuh ngedap-ngedapi. Tapi jangan bangga dulu ini. Kalau tidak karena keramatnya Mbak Asnawi, belum tentu. Saya diperintahkan Kiai Najib, dikawal perintahnya itu sampai tadi itu di SMS, di WA. Ini jadi saya diperintahkan untuk ikut kontribusi pada seabad Madrasah Qudsiyah ini dengan memberikan sari daripada keteladanan, kearifan Allah yarham panjenenganipun Kiai Haji Raden Asnawi yang kita muliakan, yang mendirikan Madrasah Qudsiyah sebelum Indonesia ini ada dan sampai sekarang masih tumbuh dan terus berkembang, mudah-mudahan ila yaumil qiyamah. Berbicara mengenai tokoh Kiai Haji Raden Asnawi, tentu Anda sekalian yang di Kudus ini sudah kenal semua beliau, bahwa beliau itu turunannya Sunan Kudus ke-14, turunannya Mbah Munamakin, barang itu kan sampean sudah hafal semua itu. Tapi mungkin ada beberapa hal keteladanan-keteladanan yang saya akan pilih saja yang sekarang sangat relevan, sangat penting untuk dikemukakan dan terus dikemukakan. Ada beberapa hal. Yang pertama, ini anak-anak santri, yang pertama adalah kecintaan Kiai Asnawi terhadap ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan agama. Kalau kita menelusuri sejarah beliau, beliau ngaji tidak hanya di satu tempat, tidak hanya di tanah air, tapi di luar negeri. Di luar negeri pun tidak hanya satu syekh, dua syekh. Jadi memburu ilmu dimanapun ada. Sehingga beliau ketika sudah madeg sebagai pejuang tanah air ini, pejuang Islam, beliau sudah mempunyai bekal yang mumpuni. Jadi kalau disebut Kiai Haji, itu banget pantas ya. Sekarang kan enggak begitu. Ngaji nih gue Kiai Google sedelok. Wis Al-Mukarram. Wis melete ning dindi dolal dalil. Surat ini, ayat ini, wah, Pak Yoyo, apalane padahal mau ikut tak. Kiai Asnawi sebelum berdakwah, sebelum ini mempersiapkan diri sedemikian rupa. Makanya ilmunya, atharnya, pengaruhnya, santri-santrinya, kader-kadernya tersebar di mana-mana dalam kualitas yang luar biasa. Sebelum beliau mendirikan madrasah. Jadi beliau bukan hanya dakwah bilisan dalam arti pidato kesana kemari. Tidak. Beliau bahkan meninggalkan jariah yang namanya Madrasah Qudsiyah ini. Yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu. Satu adalah semangat mencari ilmu. Sekarang ini baru sanawiyah sudah merasa capek. Capek aku sekolah kok. Dari ibtidaiyah kok sampai sanawiyah. Leren terus golek bojo. Jadi mempersiapkan diri. Kedua, ini juga sekarang sedang krisis di tanah air kita, adalah semangat dakwah. Atau saya sering menyebut ruhut dakwah. Kiai Asnawi dipicu oleh ruhut dakwah yang dicontohkan dan diajarkan oleh pemimpin agungnya, pemimpin agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruhud dakwah yang membuat ajaran-ajaran dari Sunan Kudus berlaku sampai sekarang tidak hanya di Kudus saja. Ruhud dakwah yang membuat Qudsiyah menjadi sedemikian rupa berpengaruh di dalam bidang pendidikan. Ruhud dakwah ini yang sekarang saya bilang krisis. Bahkan bukan hanya ruhud dakwah krisis, tapi pengertian dakwah itu banyak yang kurang mudeng. Banyak orang yang menganggap bahwa dakwah dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu sinonim. Padahal dari segi bahasa, dari segi lafadz itu sudah berbeda. Dakwah itu maknane ngajak, Dakwah kuwi maknane ngajak, amar kuwi perintah. Nahi itu ngelarang. Beda sekali. Ngajak sama perintah. Mas menawi kerso panjenengan kula aturi. Nduh, itu ngajak. Eh, ini itu perintah. Eh, aja ngono. Itu ngelarang. Ada perbedaan. Ini orang menyamakan antara perintah, amar, nahi, ngelarang dengan dakwah aja. Wong ngajak bojone ae iku beda karo perintah karo bojone. Dik. Ngono. Kadang-kadang ono variasi ini barang, wis ngajak bojo ono variasi ini, dawa variasi ini. Dik, wis salat. Wis, Mas. Ndak salat bengi, salat sunat. Ya wis. Witir ya wis. Wis. Tahajud wis. Tambahinnya. Lu kok mubung-mubung ngono apa, Mas? Ora iso turu apa piye kok tokak takok ngono. Piye nek lho ngoten iki. Itu arep ngajak itu karena ajakan itu yang namanya ajakan, ngajak itu bernuansa ngerayu. Bernuansa bujuk. Lain dengan perintah. Perintah. Nah sekarang ini orang tidak bisa bedakan antara perintah, ngelarang, ambek ngajak. Saya kadang-kadang jengkel. Wah ngono kuwi dikokon ning nggone standplat kok sedina ngono. Ben iso belajar karo calo-calo bis itu. Calo bis itu ngajaknya luar biasa. Penuh rayuan, penuh bujukan. Oke Mas, bis niki bis saya ini full AC. Wonten karaoke ini. Uang itu ditarik sedemikian dibujuk supaya naik bis. Lah ini enggak. Uang dilarang. Naik. Ya malah melayu loh. Jajah sampai di stand plat terus digelandang ngono mbek uang. Ayo, mlebu bisku. Tambah rasu dia. Kiai Asnawi mengikuti moyangnya Mbah Sunan Kudus barang itu mempunyai yang namanya ruhud dakwah. Warisan dari pemimpin agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu belajar kalau tukang calo standplat dibujuk kon munggah. Mbok takoki dalile. Saiki modele sithik-sithik dalil. Dalil wis dikaei dalil hadis ya ditakoki sahih apa ora barang. Kowe saiki takoki dalil Quran kurang percayane. Ayo mbok takoki apa neh engko. Quran itu dalilnya dakwah itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati dan seterusnya. Jadi nek cara kula istilah niku wau kula diken mau'izah hasanah niku gak bener. Mergo mau'izah hasanah niku kaitane mbek ud'u ila sabili rabbika. Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah ke jalan Tuhanmu. Ajaklah ke jalan Tuhanmu. Sing diajak sapa? Maf'ul bae ra ono. Iki nek cah-cah kutsiah, madrasah kutsiah itu goleki muta'adine iki maf'ule endi iki? Sing dijak kuwi sapa? Kok ujug-ujug ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah ke jalan Tuhanmu. Lho sing dijak iki sapa? mulane terjemahan Quran Departemen Agama Pak Mas'ud niku ana kurunge ajaklah dalam kurung manusia kurung tutup ke jalan Tuhanmu. Ayat Quran kok dikurung barang. Mungkin di antara tim penerjemah itu apa gak ono sastrawane ngono iki. Hah? Sedang direvisi. Itu apa enggak ada sastrawan itu? Itu enggak perlu mahful bait enggak perlu. Dalile apa? Wa hadfu ma yu'lamu jaizun. Nek wis kenal, wis kinaweruan ora usah disebut. Ut'u ila sabili rabbika. Ajaklah ke jalan Tuhanmu. Sing diajak sapa? Ya sing durung ning ngene dalane Gusti Allah ngono ae kok bingung. Ajaklah numpak bis. Itu sing dijak sing urung numpak bis. Mosok ning dhuwur bis dijak numpak bis. Iki wis dalan kabeh, mosok tak jak ning ngene dalan. Kok dikon mau idhoi khasana, wong wis api-api ini, wis ning dalane Gusti Allah kabeh. Malah mungkin luwih dalan timbangane aku. Lah kok aku dikongkon ngejak ning ngene dalane Gusti Allah. Ut'u ila sabili rabbika bil hikmati. Mulane ngejak bojone mau nganggo variasi barang bil hikmati. Wal mau'idzatil hasanah. Ini ya Dik ya. Iki malam Jumat jare-jare ini mbok hadise sokeh mbok ora. Malam Jumat iku jarene apik. Itu ngajak bil hikmah wal mau'idzatil hasanah. Nek kepengin nek kono mbantah wajadilhum billati ya ahsan. Kowe nek bantahan karo wong, kowe kudu luwe apik timbangane wonge kuwi. Aja kok wonge misuh sepisan kowe terus 17 pisoan. Ora usah melok misuh. Wajadilhum billati ya ahsan. Lah engko nek wis ning dhuwur bis, ora usah menawi jenengan dangan penggalih kula aturi bayar karcis ora usah ngono. Bayar. Terus langsung aja amar. Gak gelem bayar dono ae turun. Ilang. Nalika durung munggah bis diajak. Wah, nek jenengan neliti apa yang dilakukan oleh Mbak Asnawi menika. Insyaallah. Orang mung dari mulut ke mulut ngantek nganakno madrasah, mendirikan madrasah untuk supaya masyarakat ngerti Islam yang sebenarnya itu apa. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pengarep kita semua itu siapa? Bagaimana cara meneladaninya saat terus? Sing ditiru Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jenengan mboten kemutan nalika Kanjeng Nabi teng ngene Thaif disawati watu. Iku wong kok guwendenge ora karuan. Wong guwendeng, dijak ora gelem kok nyawat. Niku ora keterlaluan. Lho ngono wong dijak ora gelem kok nyawat. Niku ora guwendenge nemen niku. Sampeyan kok jak. Ayo Kang. Ning Semarang yuk. Duh, ngejak di Semarang. Lu gak gendeng lah. Lu dijak ragam yang pas. Lu dijak kok nyawat. Lu ini ku nek kulo. Wah, tak. Kepotot-kepotot tenan waktu itu. Iki lu di. Kok bento nih kayak ngiri. Dijak ragam yang pas. Meni orang ragam. Kok ngamuk. Ini ku ngantek. Kabarnya mbok hadisnya mbok sokeh mbok ora. Malaikat ini muring-muring kan. Matur tengene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi jenengan niku ra utusane Gusti Allah, kekasih Gusti Allah. Pun nyuwun mawon jenengan ka. Kanten nyuwun mawon. Niki tiyang koyok ngene gak kena di dandani niki gintes mawon pun. Sikat mawon. Pun sampeyan sing nyuwun Gusti Allah, mangke kula sing ngrakit bome. Lho. Malaikate niku kanten nyanggupi ngono. Kula sing gintes, sampeyan karek nyuwun ngono. Kanjeng Nabi niku lho kok main gintes-gintesan niku. Kok main sikat-sikatan niku. Kula niki diutus mboten ken gintes tiyang. Kula niki diutus ken ngajak orang. Bu istudaian. Lalaanan. Ora kon nyikat. Nyikat itu gampang. Kula ken ngajak. Mboten kena bapake anake, gak kena anake putune. Niku semangat ngajak. Ruhud dakwah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam menika. Dipaksa-paksa ndonga karo malaikat, nggih ndonga Kanjeng Nabi, tapi ndungane ora kok menyikat orang, tapi ndungane Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Niki sing dinggo ndonga kiai-kiai niku nalika dakwah niku. Ndung mbahas nawi barang nek dalu ndonga supaya kaume diparingi hidayah. Mergo awake dhewe namung saged ngajak orang terajak atau tidak itu Allah semata. Karena itu orang ngajak sambil ndonga teng ngene Gusti. Karena semangat dakwah, ruhut dakwahnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam menika, kita tahu anake Walid bin Mughirah dedengkot kafir Mekah, putranya Khalid bin Walid yang perang Uhud masih ngucar-ngacir tentara Islam, masuk Islam dan jadi pahlawan Islam. Anak-anak Al-As bin Wa'il. Dedengkot kufar Mekah yang musuhi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anaknya masuk Islam, menjadi panglima Islam, Amr bin Al-As. Ikrimah. Sampai yang tahu Ikrimah siapa? Ikrimah itu bin Abi Jahal. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Masuk Islam. Abu Sufyan, panglima besar perang Uhud, melawan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, masuk Islam. Hindun sing ngemah-ngemah jantunge Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud, masuk Islam. Ini gara-gara ruhud dakwah, semangat dakwah nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diikuti oleh para wali-wali di tanah Jawa, kemudian diwarisi semangatnya oleh Mbah Asnawi CS. Ora kenek anake, kenek putune. Enggak kenek putune, buyute. Iku Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah nek sakniki umpamane kok biyen Kanjeng Nabi kok kaya wong-wong sakniki niku. Sing ora ndiru khud dakwah niku. Roh Abu Sufyan sikat. Roh Khalid sikat. Roh Ikrimah sikat, sikati kabeh, gak ono sing dadi Islam blas. Kok umpamane Wali Songo niki yo nyikati kabeh sing ora cocok, sing ora Islam. Disikati kabeh. Ini ngantek saat ini budo kabeh. Tapi karena ruhud dakwahnya ini, maka Islam berkembang menjadi mayoritas di tanah air ini. Saat ini udah ngono sing model sikat-sikatan. Ini kuhantan. Mbien kayak Mbak Asnawi ini ngejak uang. Ini suarga. Lalu saat ini suarga meh dikangkangi dewe. Wong liya karepe ning neraka kabeh ning tok ning swarga. Rumangsane swarga iku sak kudus ngono piye. Wong ardua samawati wal ard kok diseni mok ndikne tok iku. Rak gelundangan dene kesepian. Karepe nek ana sesat sikat, sekat sesat, sikat. Piye karepe? Ruhut. Wonten malih jenengan pirsa Kiai Haji Raden Asnawi menika mondok teng Mekah pirang tahun? Pirang tahun? Lho kok gak ada yang jawab iki? Ini Pak Nadib, menurut sejarah pinten? Suwi banget. Gampang nih angel jawabnya bilang tahun. Suwi banget. Suwi banget. Ngantek garwo. Garwane Imam Nawawi Al-Banten. Mbah Nawawi Kapundut. Macem garwane. Dipek bujuk kali. Mbah Raden Asnawi. Suwi ini kena harap niku. Tapi dadi iki ning Indonesia yo kok gak ke Arab-Araben iki lho sing aneh niku teng mriku niku. Lah saiki ana sing agek 3 wulan ngene wis rumah padahal malah ana sing ora tau ning Arabel. Wah gayane Arab wantum iku. Oh, ikhwani apa ikhwati. Hadi ukhti, ukhtiku. Ukhti. Ya Allah, gedadar gededer nganggu jubah kayak Pangeran Diponegoro. Ya angel toh, angel setiap bangsa itu mempunyai budaya sendiri-sendiri. Sampai nek meh niru kangelan. Umpama iso kasil, wagu. Wagu. Nah yang potongannya pesek, jenggotnya mau rolas. Lu kok meh niru, wong Arab sing wene ane kepetel niku, masya Allah, irunge buangir, wis ora cocok. Wong Arab niku, nek seneng karo wong, diobok-obok sirahe. Wong Indonesia, nek diobok-obok sirahe ngamuk. Kok ameh niru ku piye? Angel. Mbah Asnawi niku suwi teng mriku. Tapi tidak kehilangan keindonesiaannya sama sekali. Bukan karena beliau itu ngerti dan penganut nasionalisme, tidak. Betul, menurut saya bukan. Nasionalisme itu kan isme, paham dari luar. Mbah Asnawi CS yang kemudian mendirikan organisasi yang terbesar di dunia, namanya Nahdlatul Ulama itu. Itu keindonesiaannya bukan karena nasionalisme, tapi karena pemikiran sederhana. Pemikiran sederhana. Saya dilahirkan di tanah Indonesia. Sujud di tanah Indonesia. Maka Indonesia adalah rumah saya. Siapa berani nginjak-nginjak rumahku, nginjak-nginjak tempat sujudku, aku lawan dia, apapun yang terjadi. Mulane Mbah Asnawi ini oleh longgo gewetinge ra karuan, saking gedinge ngantek desinan diharamno. Mulane sampean mboten nate Kiai Najib desinan ora tau. Isih tom-tomen dawuhe Mbah Asnawi, haram. Kenapa kok haram? Mergo padha Mama yu sabih niko. Mergo padha karo londo. Hadrotus Syekh, kawan seperjuangan beliau, mengeluarkan resolusi jihad melawan Belanda. Karena apa? Karena rumahnya, tempat sujudnya, tempat lahirnya, dan kelak diharapkan tempat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Indonesia. Lha saiki kok ngenyek Indonesia iku ana wong. Wong Indonesia kok ngenyek Indonesia, kwalik udele. Mulane teng ngene selawate Mbah Asnawi iku ana aman aman aman bi Indonesia Raya aman. Selawat iku nek gak mergo selawate Mbah Asnawi Indonesia gak aman di suwe iki. Biar ono DITII, ono PKI, ono segala macam aman terus. Niku selawate Mbah Asnawi, aman aman aman aman. Bi Indonesia Raya aman. Ndonga nganggo selawat to. Sing didongakno kok Indonesia Raya. Ini ku bangsa niki ora kepikiran sing jarene intelektual. Gak kepikiran nek Indonesia iki perlu dijaga. Sampean tempatnya sujud ning kene. Sampean dijajah teng mriki, gak entuk sujud ning kene. Sampean ajeng sujud teng pundi sampean? Saiki ana sing nalika santri-santrine Mbah Asnawi niku mengumandangkan Islam Nusantara. Ini diamu irono rene. Rumangsane meh nyaingi Islam Arab. La ilaha illallah. Iki wong iki piye karepe iki? Saking senenge Arab nganti ana Islam Nusantara dianggep musuhi. Padahal Islam niku nggih Islam titik, ora ana Islam macam-macam. Islam niku nggih titik. Cuma wong Islam niku kan ana wong Kanjeng Nabi diutus niku mboten teng Arab tok. Diutus teng alamin, kafatan lil alamin. Dadi keberagamaane wong Sudan, wong Saudi, wong Iran, wong Afghanistan, wong Indonesia beda-beda. Keberagamaannya orang Indonesia yang dicontohkan Hamdan Asnawi munggae sinten niku Wali Songo. Niku sing disebut Islam Nusantara. Sampeyan bodho Idul Fitri tengene Arab. Ora ana bar sembahyang kok terus ujung-ujungan sowan kono silaturahmi rono rene gak ana apa meneh kok acara halal bihalal barang niku ora ana. Ora ana. Nang Arab niku nek bar sembahyang Idul Fitri ya terus langsung gawa kloso embekan bontot sego sak piturute mara ning gone kebun binatang gelar kloso rampatan ditoto mangan embek nyawang kethek ngoten niku. Mula pun mulai. Lho kula lima kali ya. Riyoyo Idul Fitri lima kali di Arab kula niku. Ora tumon kaya ning kene, apa meneh kok kupatan barang ngono iku. Bid'ah. Iki wis kaya dadi wong Indonesia. Raden Asnawi tidak kehilangan keindonesiaan. Kula bolak-balik matur santri ini Kiai Asnawi, santri ini Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari, santri ini Wali Songo. Niku adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia, bukan turis. Kalau Asy'ari M-top, dia menghancurkan Indonesia, Indonesia hancur, dia tidak peduli karena dia bukan tanah airnya. Tapi kita orang Indonesia, kalau tego, rilo Indonesia hancur, iku walek udele. Harus dilawan. Ini tanah air, tempat kita lahir, tempat kita mati, tempat kita bersujud. Kita, sekali lagi saya ulangi, kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Mulane nek ana santri-santine Mbak Asnawi kok dijak mbakas kebangsaan barang iku. Iku guyokno wong. Kula nek dijak ini ada seminar tentang kebangsaan sih dibakas apa? Ya keindonesiaan. Lha apa? Wong aku iki wong Indonesia, mbajak mbakas Indonesia. Mbakas Eropa ta harap kono ya pantes. Mbakas Indonesia sih dibakas apane? Wong aku mulai dikik ya ning Indonesia kene iki. Lahir ning Indonesia. Gedhe ning Indonesia. Berjuang ning Indonesia. Niki tiga hal yang kula sampun sampaikan menika tentang Mbah Asnawi menika kemudian dikembangkan oleh organisasi yang beliau dirikan bersama kawan-kawannya kaya Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Wahab Hasbullah menika kanca tur santri ini, tahu ngaji teng kene Mbah Asnawi, Kiai Wahab Hasbullah. Saya kira Mbah Asnawi ini gini, diusulnya dadi pahlawan nasional. Wis banget pantes ya. Tapi wong biyen-biyen niku ngoten nggih. Tiang-tiang kaya Mbah Asnawi barang niku wong ora kaya kula, Kiai Najib barang niku. Jadi nek berjuang, nek berjasa niku malah ditutup-tutupi. Mulane Bu Polsek sampai nek maca sejarah Indonesia gak ono. Perjuangane wong santri-santri ra ono. Kenek apa? Mergo sing gawe bukune iki wong ora ngerti santri. Terus santrine dhewe ora kepengin ketok jasane. Mergo nek ketok jasane kalong ganjarane. Kiai itu begitu, kiai itu tidak mau, tidak ingin, malah kalau bisa disembunyikan amaliahnya. Nek sak ini ki wong kula mboten kiai. Ya tak ketok-ketokno jasane Mbak Asnawi. Tak ketok-ketok. Ini jasanya luar biasa, Mbak. Oh, dia ikut mendirikan NU. Enggak ada NU, NKRI enggak ada. Enggak ada. Budek kowe nek gak ngerti. Duh, bantah, seminangke gak sing bantah aku. Enggak ada NKRI. Ini kalau tidak ada NU sekocar kacil. Padha karo Qudsiyah niki. Didirikan dengan ikhlas, dengan ridho dan keikhlasan. Kaya Masjid Kuba itu, Bunia Allah asasapun itu. Ridwan, mengharapkan keridoan Allah Ta'ala dan keikhlasan. Mulane awet. Nek sing sungkan-sungkan bantah aku, engko mara ning Rembang bantah. Iki nek ora ana NU kocar-kacir tenan. Iku ana wong petendengan NU sing arem-arem. Ana ngene-ngene NU. Mergo napa? Mergo santrine Mbah Asnawi. Mergo santrine Sunan Kudus. Sunan santrine Mbah Mutamakin. Santrine Wali Songo. Ajarannya itu ajaran menyatu dengan keindonesiaan. Dengan keindonesiaan. Nalika tesih tenggene teng Arab Saudi, teng Mekah, sampeyan maca pogak sing wong Kudus maca sejarah Mbah Asnawi pogak. Di sana itu sudah mikirkan Indonesia. Indonesia pada waktu itu durung pujo-pujo merdeka. Indonesia merdeka 71 tahun kok. Kutsiah ini 100 tahun. Lah Kiai Asnawi di Mekah itu, Kiai Asnawi di Mekah itu terus kapan? Jauh sebelum itu. Tapi sampai moco sejarah itu. Beliau, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, semuanya sudah membakas tentang bagaimana Indonesia ini merdeka. Mereka kalau di Multazam berdoa bersama-sama dengan kawan-kawannya dari negeri-negeri yang terjajah seperti Malaysia, Sakbitrute itu, untuk kemerdekaan tanah airnya masing-masing. Saiki kok MBK Indonesia kok koyo asing di negerinya sendiri. Padahal ning Arab ya urung tahu. Jajal kowe ning Arab kono. Sakulan ngono ae lho nek kerasan kowe. Ning kene gayamu nek ngarap. Para rawuh sedaya niki wis keringeten aku. Kalau kita niki, jadi tugas kula menyampaikan sari daripada keteladanan kearifan Allah yarham panjenenganipun pendiri Qudsiyah Kiai Haji Raden Asnawi. Muga-muga kula panjenengan pikantuk berkahe nggih, tetep iman lan Islam. Tetep memperjuangno agama Islam tanpa kehilangan keindonesiaan. Tetap dadi wong Indonesia yang beragama Islam, yang mencintai Islam, menyintai tanah airnya. Sing terus santi-santi terus bersemangat belajar, yang sudah wis dadi alumni barang ya tetap kudu terus belajar, ndak boleh berhenti. Mergo nek berhenti niku iso dadi masalah ning masyarakat. Saat ini kini sehingga masalah tengini masyarakat itu orang-orang yang nak corong gen kulo dagelen mateng ora mentah orang dagel durung tutup ngajine leren mogol corong gen mogol ngaji lah kayak bab godop terus jadi kiai ngamuan terus saya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa nasta'in wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومداد العظيم. يا الله كستي ulalan sederek kula ingkang hadir wonten majelis menika sak zuriyahipun mugi panjenengan tetepaken iman dan Islam. Doa ya Allah, mugi panjenengan paringi magfirah, panjenengan paringi taufik lan hidayah. Ulalan sederek kula ingkang hadir wonten majelis menika sak zuriyahipun mugi panjenengan paringi ilmu ingkang manfaat, panjenengan paringi saged ngamalaken ilmu, panjenengan paringi saged istiqomah, ingkang tembe saged husnul khatimah. Ya Allah Gusti, kula lan sedherek kula ingkang hadir wonten majelis menika Gusti, adong paring panjenengan, mugi sedherek kula ingkang hadir menika panjenengan sembadani sedaya panyuwunipun ya Allah. Ya mujibas sa'ilin, ya akramal akramin, ya arhamar rahimin. Ya Allah Gusti, mugi madrasah tinggalanipun Mbah Asnawi menika, madrasah Qudsiyah panjenengan paringi barokah, panjenengan paringi manfaat, panjenengan paringi berkembang, panjenengan paringi sedaya murid-muridipun, alumni-alumnipun panjenengan paringi ilmu ingkang manfaat kangge gesangipun piyambak lan masyarakatipun. Ya Allah Gusti, mugi-mugi pengurus, pengasuh, guru-guru sedaya ingkang nangani madrasah Qudsiyah panjenengan paringi kegiatan lahir batin, panjenengan paringi kegiatan lahir batin kangge nerasaken perjuanganipun Mbah Haji Kiai Asnawi. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, mugi-mugi panjenengan paringi ganjaran ingkang lipat-lipat, panjenengan dadosaken amalipun jariah kangge para guru, para pengurus, para santri-santri sedaya. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqin. Ya Allah Gusti, mugi kita sedaya pikantuk barokahipun Mbah Asnawi. Ya Allah, panjenengan paringi wilujeng lahir batin, panjenengan paringi wilujeng dunia akhirat. Mugi-mugi pemimpin negeri menika, pemimpin Indonesia panjenengan paringi pitedah margi panjenengan ingkang leres, panjenengan paringi kegiatan saged ngemban amanat saking rakyat lan masyarakat Indonesia. Ya Allah, Allahumma fa'annal bala wal waba wal ghala waswif wal mukhtalifata wal fitan wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baldatina Indonesia hadhi khasah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamah wa hubballah wa hubbaman ahabbah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadinil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Diri asrarul Fatihah. Mekaten ingkang kula saged aturaken kirang langkungipun nyuwun agunging pangapunten. Wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin, khairun nahdatul ulama wan nahdiin, wa khairu Indonesia wa Indonesiin. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.